الرحيم إن الحمد لله نحمده تعالى ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد إخوانا في دين رحماني ورحمكم الله الحمد لله kita bersyukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang senantiasa memberikan nikmat kepada kita di setiap waktu, setiap kesempatan yang sungguh nikmat itu terlalu banyak tidak mungkin untuk menghitungnya. Maka itu marilah kita senantiasa bersyukur tatkala mendapatkan nikmat memuji Allah subhanahu wa ta'ala atas kesempurnaan dan keindahan nama dan sifatnya. Juga salam dan salam semoga tetap atas Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadirin rahimakumullah, kembali di malam hari ini kita akan melanjutkan membaca kitab Durarul Bahiyah fil Masail Fiqhiyah karya Al-Allamah Muhammad bin Ali Asy-Syaukani rahimallahu taala. Pada pertemuan yang lalu kita telah membaca pembatal-pembatal wudu. Di antaranya adalah yang pertama apa? Wudu itu batal dengan apa? Keluarnya benda atau zat atau angin dari dubur maupun kubul. Ini berdasarkan apa? Berdasarkan firman Allah Ta'ala yaitu Al-Quran, sunnah dan juga ijma' ulama. Ulama sepakat bahwa keluarnya air kencing dan kotoran itu membatalkan wudu. Ya. Demikian pula apa? Keluarnya angin atau buang angin itu pun membatalkan wudu. Berdasarkan hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu. Ya. Kemudian termasuk satu yang keluar dari kemaluan adalah mani, wadi dan madhi. Kemarin kita sebutkan bahwa air mani itu adalah air yang terpancar dari kemaluan, kubul, dan disertai dengan rasa lezat atau enak. Adapun wadi itu cairan yang agak kental, agak tebal, yang biasanya keluar setelah kencing dan keluarnya tidak memancar, tidak terpancar. Demikian pula al-madhi, benar keluar dari kemaluan. Dan madhi itu keluar biasanya karena syahwat, karena membayangkan sesuatu atau syahwat, dan keluarnya tidak terpancar. Iya. Keluarnya mani itu membatalkan wudu menurut ijma' ulama. karena telah datang hadis yang sahih dari Ali bin Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu yang mana Rasulullah menyuruh orang yang keluar mandi untuk apa? Untuk berwudu dan mencuci kemaluannya. Ya, itu tentang mandi ya. Bahwa mandi adalah pembatal wudu. Berdasarkan hadis Ali. Al-Wadi pun demikian berdasarkan perkataan Ibn Abbas radhiyallahu ta'ala anhuma bahwa Al-Wadi wal Madi berkaitan dengan Al-Wadi dan Al-Madi, dia merintahkan apa? Cuci kemaluanmu dan berwudu seperti wudu kamu untuk sholat. Menunjukkan wadi juga apa? Membatalkan wudu. Ya. Kemudian pembatal yang kedua adalah wa bima yujibul ghusl, apa-apa yang mengharuskan mandi. Segala hal yang mengharuskan mandi itu membatalkan wudu. Seperti apa? Junub, hubungan suami istri atau keluar mani itu membatal, itu adalah hal yang mengharuskan untuk mandi, maka itu menjadi pembatal wudu. Insyaallah ada penjelasannya. Demikian pula tidur, tidur pulas, tidur pulas dan yang semisalnya. Apa yang semisal dengan tidur pulas? Tidur pulas itu bagaimana? Jika orang tidur pulas, maka apa? Dia tidak merasakan sesuatu yang di sekitarnya. Ketika disentuh pun kadang tidak bangun. Dia tidak sadar karena tidurnya pulas. Maka demikian pun hanya semakna dengannya. Seperti apa? Hilang akal. Mungkin karena mabuk, atau mungkin karena pingsan, gila. Itu serunya juga membatalkan wudu berdasarkan ijma', ijma' ulama. Jadi hilangnya akal mungkin dengan disebabkan karena mabuk atau mungkin pingsan atau gila, itu membatalkan wudu menurut ijma' ulama. Ya. Jadi kalau tidur saja itu tidur pula saja membatalkan wudu, apalagi yang seperti ini. Ya. Kemudian yang keempat adalah aklun lamin lahmil ibil, makan daging unta. Makan daging unta. Ini pun juga membatalkan wudu. Ya, membatalkan wudu. Apakah daging unta tersebut mentah atau sudah dimasak atau mungkin dipanggang? Itu seluruhnya apa? Membatalkan wudu berdasarkan hadis Jabir ibn Samurah riwayat Imam Muslim dan yang lainnya. Juga berdasarkan hadis Al-Bara bin Azib riwayat Imam Abu Dawud dan yang lainnya. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian kita masuk pada yang kelima. Masuk pada yang kelima. dari pembatal-pembatal wudu. Kata Asy-Syaukani rahimahullah, walukai'i wa nahwihi, juga yang membatalkan wudu adalah qai' muntah dan yang semisalnya. Apa yang semisal muntah? Yaitu ru'af. Ru'af itu mimisan. Juga al-qalas, ya kayak muntah tapi tidak keluar, sampai di luar, tidak sampai di luar. Nuqalas. Apa dalilnya? Apa dalilnya? Dalilnya adalah hadis Mi'dan bin Abi Talha dari Abu Darda. Jadi hadis Abu Darda riwayat Imam At-Tirmidzi, Abu Dawud. Disebutkan oleh Abu Darda radhiyallahu anhu, anna Nabiya sallallahu alaihi wasallam qa'a, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah muntah. Fa'aftara fatamaddu'a, kemudian beliau aftara, membatalkan puasanya dan tawaddu'a dan berwudu. Di sini dijadikan pendalilan bahwa muntah itu membatalkan wudu. Ya. Dan juga ada hadis yang lain, hadis Aisyah, tapi hadisnya lemah. Ya. Hadis Abu Darda ini pun dikritik oleh sebagian ulama. Ada yang mengatakan lafaz tawaddu'a, Nabi muntah kemudian beliau membatalkan puasa kemudian berwudu, lafaz tawaddu'a berwudu, ini ada ulama yang menganggap syad, hadisnya syad. Kalau syad berarti digolongkan kepada satu yang lemah. Ya. Karena itu para ulama memberikan kesimpulan bahwa siapa yang muntah maka ini disunahkan baginya untuk berwudu. Disunahkan saja tapi tidak wajib untuk berwudu. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, kemudian yang keenam, wa masid dzakar, menyentuh kemaluan, menyentuh kemaluan. Menyentuh kemaluan menurut Asy-Syaukani itu menjadi pembatal wudu. Hal ini berdasarkan hadis, di antaranya hadis Busrah bin Sufwan binti Sufwan, Busrah binti Sufwan, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, man massa dzakarahu falyatawaddo, barang siapa yang menyentuh kemaluannya maka hendaklah dia berwudu. Hadis ini diriwayatkan oleh Al-Khamsah. Berarti siapa? Ya, Abu Dawud, An-Nasa'i dan yang lainnya. Dan hadis ini disyarahkan oleh Syekh Al-Albani. Ya. Juga di dalam hadis Ummu Habibah radhiyallahu ta'ala anha, Nabi SAW bersabda, dan ini hadis yang sahih diqairi riwayat Ibnu Majah dan Abu Ya'la, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, man massa farjahu falyatawaddo, siapa yang menyentuh farjinya, kemaluannya, maka hendaklah dia berwudu. Ya. Dan menyentuh yang dimaksudkan di sini adalah menyentuh dan tanpa penghalang. Apa yang menunjukkan bahwa menyentuh yang membatalkan adalah menyentuh yang tanpa penghalang, langsung dengan tangan tanpa penghalang. Yang menunjukkan hal ini adalah hadis Abu Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu, riwayat Ad-Darqutni Al-Baihaqi, dan disebutkan oleh Syekh Al-Albani dalam As-Sahihah. Bagaimana Rasulullah SAW bersabda, "Idza afdha ahadukum biyadihi ila dzakarihi laisa bainahuma syai' falyatawaddha." Apabila salah seorang dari kalian itu masukkan tangannya ke kemaluannya, di tangannya menyentuh kemaluan, laisa bainahuma syai', tanpa ada sesuatu di antara keduanya, jadi tanpa penghalang, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Hendaklah dia berwudu. Iya. Jadi telah jelas tentang bahwa menyentuh kemaluan adalah membatalkan wudu. Tapi telah datang satu hadis dari Talak bin Ali, tentang seorang lelaki yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bertanya tentang seseorang yang menyentuh kemaluan setelah dia berwudu. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, hal huwa illa bat'atun minka, tidaklah itu kecuali bat'atun minka, tidak lain kemaluan itu adalah bagian dari tubuhmu. Sabda Nabi ini nampak menunjukkan bahwa menyentuh kemaluan itu tidak membatalkan wudu. Ya, tidak membatalkan wudu. Karena itu sebagian ulama berpendapat mustahab disukai, disunahkan untuk berwudu bagi siapa yang menyentuh kemaluan. Ini disunahkan untuk berwudu bagi siapa yang menyentuh kemaluan. Dan di antara ulama yang berpendapat demikian adalah Imam Ahmad dalam satu riwayat dari beliau, juga Syekhul Islam, dan juga Syekh Ibnu Utsaimin. Hanya saja Syekh Ibnu Utsaimin ini mengaitkan dengan menyentuh kemaluan tanpa syahwat. Nanti kalau seorang itu menyentuh kemaluan tanpa syahwat, maka disunahkan untuk berwudu. Ya. Jadi ini kesimpulan dari tentang masalah menyentuh kemaluan. Di antara ulama ada yang anggap itu secara mutlak menyentuh kemaluan itu membatalkan wudu, berarti wajib untuk wudu siapa yang sholat. kalau menyentuh kemaluan, dan ada ulama yang menganggap itu hukumnya sunnah berwudu karena menyentuh kemaluan. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah, dan di sini belum diketahui ada berapa hal. Jadi selesai berkataan Asy-Syaukani tentang membatalkan wudu, tapi di sini ada berapa hal yang belum diketahui tentang perkara-perkara yang tidak membatalkan wudu. Di antaranya yang pertama adalah laki-laki menyentuh wanita tanpa penghalang. Ini menurut pendapat yang kuat tidak membatalkan wudu. Iya. Tidak membatalkan wudu karena tidak ada dalil yang kuat yang menunjukkan batalnya seorang laki-laki menyentuh wanita tanpa penghalang. Iya. Hanya saja apa? Kalau yang disentuh itu wanita yang bukan mahram dengan sengaja, maka berdosa. Berdosa tapi tidak membatalkan wudu. Iya. Dan ini adalah madhab pendapat Abu Hanifah dan ulama yang lainnya, termasuk yang dikuatkan oleh Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah. Iya. Termasuk Syekh Ibnu Semen juga mengatakan demikian. Kata beliau, "Farrajih anna mashal mar'ati la yanqudul wudu mutlaqa illa idza kharaja minhu syai' fayakunu naqdu bidzalik al-kharij." Kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pendapat yang kuat menunjukkan bahwa menyentuh wanita itu tidak membatalkan wudu secara mutlak. Pakai penghalang atau tidak pakai penghalang tidak membatalkan wudu. Kecuali apabila keluar sesuatu darinya. Ya, kalau keluar mati ya batal wudunya. Kalau keluar mani juga membatalkan wudu dan mengharuskan mandi. Ya. Fayakunun naqdu bidzalikal kharij. Maka yang membatalkan pembatalnya adalah yang keluar itu. Ya. Kalau yang keluar itu mati, maka apa tadi? Yang batal wudunya. Ya. Kalau dia mau salat, dia salat. Ya, dia wudu lagi. Kalau yang keluar itu mani dan dia mau sholat, maka dia harus mandi. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, keluarnya darah bukan dari tempat yang biasanya. Sama saja itu karena terluka atau karena bekam sedikit atau banyak, itu juga tidak membatalkan wudu. Menurut pendapat yang paling kuat, yang paling sahih di antara dua pendapat di kalangan ulama. Dan itu adalah pendapat Imam Asy-Syafi'i dan Imam Malik, bahwa keluarnya darah di selain tempat yang biasanya, bukan dari kemaluan, mungkin karena luka atau bekam sedikit atau banyak yang keluar darahnya, itu tidak membatalkan wudu. Menurut siapa? Menurut Imam Asy-Syafi'i, Imam Malik. Ya. Ini dikarenakan kenapa? Umar bin Khattab tatkala beliau ditikam Dan beliau dalam keadaan sholat, dia sholat dalam keadaan keluar darah, beliau terus sholat, tidak membatalkan sholatnya. Maka ini menunjukkan bahwa apa? Keluarnya darah bukan dari tempat, bukan dari dubur dan kubul, itu tidak membatalkan sholat, berarti tidak membatalkan wudu, karena tidak membatalkan wudu. Ya. Kemudian yang ketiga, di sini disebutkan tentang muntah dan yang semisalnya tadi. Dan hadis yang menerangkan tentang masalah muntah tadi dikritik hadisnya, ada yang melemahkan. Dan ada pula yang menguatkan. Dan kesimpulannya tadi apa? Sebenarnya ulama, berapa ulama, mereka berpendapat disunnahkan bagi siapa yang muntah untuk berwudu. Ya. Hadirin jamaah rahimakumullah. Kemudian tentang memandikan mayat atau memikul jenazah. Ya. Ada satu hadis yang menerangkan, yaitu hadis Abu Hurairah riwayat Abu Dawud dan selainnya, dihasankan oleh At-Tirmidzi, Ibnu Hajar dan Syekh Al-Albani. Tetapi sebagian ulama melemahkan hadis ini, hadis man ghassala mayitan falyaghtasil wa man hamalahu falyatawaddo. Barang siapa yang memandikan mayit, maka hendaklah dia mandi. Telah mandikan mayit, dia kemudian mandi. Wa man hamalahu, dan siapa yang memikul jenazah, falyatawaddo, maka hendaklah dia berwudu. Hadis ini adalah hadis yang diperselisihkan tentang kesahihannya. Jadi kalau hadis ini memang sahih, maka ini bisa menjadi pendalilan tentang disunahkannya bagi orang yang memandikan mayat untuk mandi setelahnya. Dan bagi yang membawa, memikul jenazah untuk berwudu. Hanya saja lafaz dan siapa yang memikul jenazah hendaklah dia berwudu, kata As-Sunani, la'alamu qailan bil wudu. Saya tidak mengetahui orang yang berpendapat berwudu man hamalal mayit, bagi siapa yang memikul jenazah. Wal wudu yufassaru bi ghusli yadain. Wudu di situ ditafsirkan dengan apa? Mencuci kedua telapak tangan. Jadi maksud dari siapa yang memikul jenazah maka adalah dia berwudu, maknanya adalah mencuci kedua telapak tangan. Ya. Wudu di situ maksudnya adalah mencuci kedua telapak tangan. Ya. Berarti tidak ada pendalilan yang jelas tentang bahwa memikul mayat itu membatalkan wudu, tidak ada pendalilan. Ya. Nah, itu di sini ada ulama yang menggolongkan apa? Mandikan mayat dan mengusung jenazah itu tidak membatalkan wudu. Tetapi disunahkan untuk berwudu. Disunahkan untuk mandi bagi yang memandikan mayit. Ya. Hadirin jemaah rahimakumullah. Kemudian yang tidak membatalkan wudu pula adalah ragu. Ragunya orang yang berwudu dalam masalah hadas. Masalah berhadas atau belum. Jadi barang siapa yang berwudu dengan benar kemudian dia ragu apakah dia telah berhadas atau belum. Siapa yang telah berwudu dengan sempurna kemudian setelah itu dia ragu apakah dia berhadas atau belum, maka dia tetap di atas asalnya. Asal sesuatu yang dia yakini itu apa? Dia berarti dalam keadaan suci. Dia hendaknya kembalikan kepada asalnya. Asal saya adalah sudah wudu belum batal. Itu yang diikuti. Ini tatkala seorang ragu setelah bersuci secara benar. Kecuali kalau dia yakin, saya yakin sudah batal. Berarti dia batal. Tapi kalau belum yakin, maka berarti dia belum batal. Hadirin jemaah rahimakumullah. Dan di sini ada beberapa hal yang disunahkan, ada beberapa perkara yang disunahkan padanya wudu. Jadi ada sunnah wudu, ada beberapa perkara yang disunahkan untuk berwudu sebelumnya. Jadi bedakan antara sunnah wudu dengan apa? Perkara-perkara yang disunahkan padanya wudu sebelumnya. Yang pertama apa? Ketika dzikrullah azza wa jalla. Dzikrullah, dzikr secara umum maupun membaca Al-Quran atau mungkin bertalbiyah ketika tawaf, ini disunahkan untuk berwudu terlebih dahulu. Sebagaimana sabda Rasulullah SAW dalam hadis Al-Muhajir bin Kunfut, innahu lam yamna'ni an arudda 'alaika illa anni karihtu an adzkurullah illa 'ala at-thaharah. Sesungguhnya tidak ada yang yamna'ni menghalangi aku untuk menjawab salammu kecuali karena aku tidak senang, karihtu an adzkurullah, untuk menyebut nama Allah illa kecuali aku dalam keadaan suci. Ini menunjukkan apa? Dianjurkan seorang yang mau berzikir membaca Al-Quran untuk berwudu. Kemudian yang kedua, perkara yang disunnahkan padanya wudu adalah ketika mau tidur. Kamu mau tidur. Ini berdasarkan hadis Al-Bara bin Asib, riwayat Imam Bukhari dan Muslim, di mana Nabi SAW bersabda, "Idza ataita majja'aka fatawaddo wudu'aka lis-shalah." Apabila kamu mendatangi tempat tidurmu, apabila kamu mau tidur, fatawaddo, maka berwudulah seperti wudu kamu untuk sholat. Ini menunjukkan apa? Tentang disunahkannya berwudu sebelum tidur. Jadi tidur dalam keadaan suci. Kemudian yang ketiga, yang disunahkan padanya wudu adalah bagi orang yang junub. Orang yang junub habis hubungan suami istri atau mungkin keluar mani, maka disunahkan baginya untuk berwudu. Ketika dia mau apa? Ketika dia mau makan, ketika dia mau minum, ketika dia mau tidur lagi, atau ketika dia mau jima lagi, yaitu disunahkan untuk berwudu. Jadi bagi orang yang junub dan dia belum mandi, maka kalau dia makan, mau minum atau mau tidur lagi atau mau berhubungan lagi, maka disunahkan untuk berwudu. Ini berdasarkan hadits Aisyah radhiyallahu taala anha. Aisyah berkata, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam idza kana junuban fa arada ayakula aw yanama tawaddu'a wudu'ahu lis-shalah." Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam, beliau bila junub dan beliau ingin makan atau ingin tidur kembali, maka beliau berwudu seperti wudu beliau untuk sholat. Iya. Juga perkara yang disunnahkan untuk berwudu terlebih dahulu adalah berwudu sebelum mandi. Wudu sebelum mandi besar. Iya. Ini berdasarkan hadis Aisyah riwayat Imam Al-Bukhari dan Muslim. Rasulullah itu apa? Ketika mandi junub, beliau mulai dengan mencuci kedua tangan. Ya. Mencuci kedua tangan dan seterusnya sampai kemudian beliau berwudu, baru menyiram seluruh tubuhnya. Ya. Beliau berwudu, baru kemudian menyiram seluruh tubuhnya. Ya. Termasuk hal yang disunahkan untuk berwudu adalah berwudu setelah makan dari apa-apa yang disentuh oleh api, yang dimasak dengan api. Ya. Jadi ada satu hadis, hadis Aisyah Abu Hurairah juga, hadis Abu Hurairah dan Aisyah riwayat Imam Muslim dan Abu Dawud, di mana Rasulullah bersabda, "Tawaddu'u mimma massatin nar." Berwudulah kalian dari apa-apa yang tersentuh api, yaitu dimasak dengan api. Dan perintah di sini hanya menunjukkan apa istibab disunahkannya hal tersebut. Ya. Kenapa hanya sampai tingkatan hukum sunnah? Sebab Nabi pernah makan bahu syah, bahu kambing, kemudian beliau dipanggil untuk sholat, beliau pun apa? Membuang pisau beliau dan langsung sholat, tidak berwudu. Ini hadis, dalam hadis Amr bin Umayyah Ad-Dhamri, Amr bin Umayyah Ad-Dhamri riwayat Al-Bukhari, Imam Bukhari dan Imam Muslim. Ya. Dan yang berpendapat disunahkannya bagi siapa yang makan dari apa-apa yang dimasak dengan api, disunahkannya berwudu setelah itu adalah Syekhul Islam Ibnu Taimiyah Al-Khathabi dan ulama yang lain. Kita selesaikan ini. Kemudian yang keenam, hal yang disunahkan untuk wudu adalah memperbarui wudu setiap kali sholat. Ini adalah perkara yang disunahkan, memperbarui wudu setiap kali mau sholat. Jadi boleh seorang apa? Tidak berwudu untuk sholat berikutnya selama dia belum batal. Tapi yang paling afdal, yang disunahkan adalah untuk orang itu berwudu setiap kali dia sholat. Telah datang hadis Abu Hurairah, atau bukan hadis Buraidah, hadis Buraidah riwayat Imam Muslim, Abu Dawud dan yang lainnya. Kata sahabat Buraidah radhiyallahu anhu, "Kana Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam yatawaddu 'inda kulli salatin." Adalah Nabi SAW beliau biasa wudu setiap kali mau sholat. Falamma kana yawm al-fath tawaddaa wa massaha 'ala khuffaihi wa shalla salawat bi wudu'in wahid. Maka tatkala di waktu hari Fath penaklukan, beliau berwudu dan mengusap di atas sepatu beliau. Beliau sholat berapa sholat dengan satu wudu. Berarti kan di sini Nabi biasa wudu setiap kali sholat. Tapi pernah Nabi apa berwudu beberapa sholat dengan satu kali wudu, karena beliau belum batal. Ini menunjukkan apa tentang utamanya seorang itu berwudu setiap kali sholat. Kemudian yang ketujuh, disunahkan wudu setiap kali seorang itu berhadas. Ini sebagaimana apa kisah Bilal, di mana suara sandal Bilal ini terdengar di depan Rasulullah ketika di surga, di dalam surga. Nabi bertanya, dengan apa engkau mendahului aku kepadanya surga, wahai Bilal? Kata Bilal, wahai Rasulullah, ma'adantu qattu illa sholaitu ra'ataini. Tidaklah aku adan sekalipun kecuali aku sholat dua rakaat. Wala asobani hadasun qattu illa tawaddu'tu indahu. Dan tidaklah aku tertimpa hadas sekalipun kecuali aku berwudu di sisinya. Jadi termasuk perkara yang disunahkan adalah ketika seorang itu berhadas, kemudian dia langsung berwudu. Jadi mungkin itu beberapa hal yang disunahkan untuk berwudu. Mudah-mudahan Allah Ta'ala senantiasa memberikan taufik kepada kita untuk mengamalkan hadis Rasulullah SAW ini, dan mudah-mudahan kita termasuk orang-orang yang senantiasa mendapatkan hidayah taufik dari si Allah Subhanahu wa Ta'ala, sehingga kita diringankan dalam belajar, dalam beramal, dan dalam berdakwah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin ini yang bisa kita sampaikan. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik.